Undang kali pertama, siapakah si dia? Membuat hati tertanya. Adakah dah berpunya? Di manakah rumahnya? Ku ingin tahu siapa. Waktu kali kedua, akhirnya ku menyapa. Siapakah nama dia? Dia berkata, panggillah saya Amira. Mungkin ini jodohku, karena kalau korang nak tahu, dia janda anak tiga. Memang benar aku kata, hai untung badanlah nyawa. Memang aku suka janda. Pandang kali pertama, siapakah si dia? Membuat hati tertanya. Adakah dah berpunya? Di manakah rumahnya? Ku ingin tahu siapa. Waktu kali kedua, akhirnya ku menyapa.